Saudaraku seorang muslim, hamba-hamba Allah, kita tentu sebagai seorang muslim, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mengedepankan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis nabinya. Daripada ucapan siapapun dan perbuatan siapapun yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan satu hal yang di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita ingat adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wattiyaratu sirkun." Dan tiarah itu adalah di antara model dan bentuk kemusyrikan. Maka di antara model kemusyrikan yang seorang muslim tentu harus waspada dan hati-hati dan menjauhinya adalah model kemusyrikan yang Nabi sebut dengan at-tiarah. Apa itu tiarah? Anggapan sial. Anggapan sial dengan apa yang kita lihat, anggapan sial dengan apa yang kita dengar, dan anggapan sial dengan hal-hal yang lainnya. Maka boleh jadi anggapan sial itu dengan apa yang kita lihat. Boleh jadi karena ketika keluar rumah lihat orang yang cacat, maka dan timbul kemudian deg-degan dan was-was dan cemas. Oh, jangan-jangan saya akan sial. Maka ini adalah anggapan sial dengan apa yang dilihat. Boleh jadi dengan apa yang didengar ketika keluar rumah dan dengar apa. Dosa sial misalnya. Dan timbul was-was, kekhawatiran. Akan terjadi bencana dan malapetaka. Ini juga adalah tiarah. Anggapan sial dengan apa yang didengar. Dan atau anggapan sial dengan yang lainnya. Anggapan sial dengan angka tertentu, angka 13 misalnya. Atau anggapan sial karena mengalami kondisi tertentu. Kejatuhan cecak misalnya. Demikian juga anggapan sial dengan waktu tertentu. Dengan bulan tertentu, dengan hari tertentu. Hari tertentu dianggap hari yang sial karena itu adalah hari meninggalnya kerabat. Itu hari meninggalnya kakek. Itu hari meninggalnya nenek. Maka ini dianggap sebagai hari penuh dengan bencana. Hari penuh dengan malapetaka. Demikian juga dengan bulan tertentu. Perlu diketahui bahasanya di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah terdapat anggapan sial karena bulan Shofar. Dan Nabi SAW telah membatalkan akidah ini. Dan seorang muslim tidak boleh meyakini adanya bulan tertentu yang merupakan bulan sial. Nabi katakan, wahai saudaraku seorang muslim, wala Shofar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Bahkan Bukhari dan Muslim Nabi katakan wala sofara, tidak benar keyakinan jahiliyah dengan adanya sial karena bulan Shofar. Oleh karena itu maka Nabi telah batalkan anggapan sial karena bulan Shofar. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya lebih dari yang lain, maka kita pun seharusnya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkeyakinan bahwasanya tidak ada bulan yang namanya bulan sial. Kalau orang masa jahiliyah, masa silam menganggap bulan Shofar sebagai bulan sial, maka sebagian orang di zaman ini di tempat kita menganggap bulan Muharram atau bulan Syura sebagai bulan sial. Ini sama persis dengan keyakinan jahiliyah. Renungkan baik-baik wahai saudaraku. Ini sama persis dengan keyakinan orang jahiliyah. Orang jahiliyah beranggapan kalau bulan Shofar itu adalah bulan yang celaka, manakala untuk safar, manakala untuk kegiatan dan event-event penting, pernikahan atau yang lainnya, ya, bikin rumah. Itu satu hal yang berbahaya manakala di bulan Shofar. Dan kita temukan keyakinan semacam ini, sama persis semacam ini kita jumpai pada sebagian orang untuk bulan Syura atau bulan Muharram. Maka ini dianggap sebagai bulan penuh sial dan diyakini sebagai bulan penuh sial untuk hal-hal penting. Untuk acara kemudian khitan, acara bikin rumah, acara bepergian dan sebagainya. Maka nanti kemudian dikhawatirkan dan diyakini akan timbul berbagai macam kejelekan dan keburukan pada saat itu. Orang pun tidak berani akad nikah di bulan ini, di bulan Syura ini. Orang kemudian tidak berani kemudian bepergian jauh yang penting di bulan ini. Maka itu sama persis dengan keyakinan jahiliyah. Dan meyakini dan memiliki keyakinan semacam ini, itu adalah sebuah kemusyrikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tiyaratu sirkun. Keyakinan-keyakinan sial dengan hal-hal yang tidak berdasar, yang tidak ada hubungannya adalah di antara bentuk kemusyrikan, bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya hak untuk menimpakan bencana, menimpakan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan diyakini ada bulan-bulan tertentu yang punya otoritas untuk menimpakan bencana, padahal dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar, keyakinan yang benar, bulan itu netral. Waktu itu netral, hari itu netral, pekan itu netral, tahun itu netral. Kalau diisi dengan kebaikan, maka dia bulan penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Dan jika diisi dengan maksiat, maka itu bulan celakanya seorang muslim. Seorang muslim itu berada dalam celaka, manakala waktu yang Allah berikan kepadanya, malah dia gunakan untuk melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka seandainya terjadi apa-apa, maka yakinilah itu bukan karena waktunya, bukan karena bulannya, bukan karena tanggalnya, namun karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir pada kita untuk terjadinya hal semacam itu kepada diri kita. Tidak ada hubungannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan hari tertentu, pekan tertentu, tahun tertentu ataupun bulan tertentu.